السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan insyaallah, karena menjelang atau dengan mendekatnya bulan Ramadan 1437 Hijriah, semoga Allah SWT menyampaikan kita kepada Ramadan tersebut, dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya untuk dapat meningkatkan amal-amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, berkaitan dengan itu semuanya, maka insyaAllah ta'ala kajian kita pada malam hari ini adalah kajian yang terakhir sebelum Ramadan. Dan kita akan membahas pada kesempatan yang baik ini adalah tentang hal-hal yang berkaitan dengan ibadah puasa di bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk atau dengan membawa ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dan membawa ilmu petunjuk dan agama yang hak untuk dia menangkan atas agama-agama yang lainnya. Untuk dia menangkan atas agama-agama yang lainnya, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah utusan Allah Azza wa Jalla ke muka bumi ini, dan kepada seluruh manusia Allah mengutus beliau dan membawa dua perkara, yang dengan dua perkara itu Allah telah membuktikan kebenaran firman-Nya bahwa Allah menangkan agama itu atas seluruh agama yang ada sampai hari ini, yaitu al-huda, bil-huda wa dinil haq. Allah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa petunjuk. Petunjuk itu adalah yang pertama pedoman kita Al-Qur'anul Karim. Kemudian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Rasulullah sallam adalah pedoman yang kedua setelah Al-Qur'anul Karim. Dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penjelasan bagi Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu tidak bisa dipisahkan antara Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipisahkan antara dua hal ini. Jadi Allah mengutus Nabi SAW dan membawa ilmu yang bermanfaat. Kemudian, yaitu dinul haq, agama yang hak, yaitu amal soleh. Agama yang hak, yaitu amal yang soleh. Maka dengan dua hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala memenangkan kaum mukminin. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka adalah orang-orang yang betul-betul mensyukuri nikmat Allah dengan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka benar-benar bisa membedakan dan mereka mengalami dalam kehidupan mereka perbedaan antara kehidupan mereka di masa jahiliyah dan di masa setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita melihat para sahabat radhiyallahu anhum, setelah Allah memberikan hidayah kepada mereka dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka mengejar ketertinggalan mereka selama di masa jahiliyah. Mereka mengejar ketertinggalan mereka dengan memaksimalkan ilmu mereka dan amal mereka. Memaksimalkan. Waraqah bin Naufal rahimahullah ta'ala, seorang yang, atau radhiyallahu an, karena beliau adalah orang mukmin, ketika diberitahukan oleh Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW didatangi oleh sesuatu dan menyampaikan wahyu kepadanya, maka kata Waraqah bin Naufal bahwa yang datang itu adalah Namus, yaitu Jibril, yang juga diutus oleh Allah kepada Musa. Kemudian kata beliau, seandainya aku masih hidup di saat engkau dikeluarkan dari negerimu, maka aku akan benar-benar menolongmu, ini membelamu. Maka kata Nabi SAW, apakah aku akan diusir dari negeriku? Kata beliau, iya, kamu akan diusir dari negerimu. Nah, ini menunjukkan orang yang baru mendengar, dan dia adalah seorang ahli kitab awalnya, bahwa Nabi SAW didatangi oleh Jibril, dia sudah bertekad akan membela Nabi SAW. Seandainya beliau masih hidup, seandainya beliau masih muda atau masih hidup, tapi beliau kemudian meninggal setelah itu karena usia sudah lanjut. Ini menunjukkan bahwa iman yang telah merasuk dalam dirinya dan keimanannya kepada diutusnya Nabi SAW adalah keimanan yang benar. Nah, oleh karena itu, apalagi sahabat-sahabat yang lainnya radhiyallahu anhum, setelah mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka benar-benar mengejar ketertinggalan mereka. Yang dulu zaman jahiliyah mungkin ada perbuatan-perbuatan kejahiliyah yang mereka lakukan, maka setelah mereka beriman, tidak mendapat hidayah dari Allah azza wajalla, maka mereka ada orang-orang yang benar-benar disebut oleh Al-Qur'anul Karim as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang mereka pertama-tama, orang yang terdahulu dan pertama kali memeluk Islam dari golongan Muhajirin dan Ansar. Mereka tidak mungkin dapat ridho Allah kecuali karena mereka benar-benar melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah azza wajalla. Dan mereka pula yang disebut oleh Al-Qur'anul Karim as-sabiqun as-sabiqun, tentang orang-orang yang mereka mendapatkan kemenangan surga, yang pertama-tama mendapatkan kemenangan para anbiya dan para sahabat-sahabat Rasulullah dan orang-orang beriman pertama kali kepada para rasul. Ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar mensyukuri nikmat Allah. Ya, tidak seperti kita. Karena kita ya kebetulan lahir dari orang tua kita muslim, kita merasa bahwa diri kita adalah dari keturunan yang baik, orang tua kita muslim, sehingga kemudian kita lalai dan terlena dengan kehidupan ini. Kita tidak manfaatkan yang sebaik-baiknya, yaitu ilmu agama ini, ilmu tentang Islam ini, dan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh. Orang menginjak usianya 60 tahun belum pernah khatam Al-Qur'anul Karim. Menginjak usia sekian puluh tahun belum tahu baca Al-Qur'an. Na'udzubillah. Ini menunjukkan karena menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Adapun para sahabat tidak demikian. Allah azza wajalla ketika mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah orang-orang yang benar-benar manfaatkan dan mensyukuri nikmat Allah SWT dengan melakukan amal-amal soleh, ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh, sehingga kemudian Allah menangkan mereka. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu para tabi'in, kemudian yang datang sesudah mereka yaitu para tabi'ut tabi'in. Generasi yang terbaik adalah sahabat-sahabat Nabi SAW. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim yang dia merupakan petunjuk bagi manusia di bulan Ramadan. Di bulan yang mulia ini, bulan panen pahala, bulan panen ganjaran. Kalau para pedagang senang dengan datangnya bulan Ramadan karena akan panen duit, ya. Maka stok barang disiapkan, sarung, baju koko, makanan-makanan dan seterusnya. Ya, ini bagi para pedagang. Ya, mudah-mudahan perdagangan itu tidak menyibukkan diri dari mengejar panen pahala ganjaran yang juga Allah siapkan bagi kaum mukminin di bulan yang mulia tersebut. Allah SWT berfirman tentang bulan yang mulia ini, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadan yang padanya diturunkan, yang pada permulaannya diturunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut dan sebagai pembeda yaitu antara yang hak dan yang batil. Setelah Allah menyebut nikmat ini, nikmat Al-Qur'anul Karim yang Allah turunkan sebagai petunjuk bagi manusia, kemudian Allah memerintahkan untuk berpuasa. Maka karena Al-Qur'an itu diturunkan di bulan Ramadan, faman syahida minkum asy-syahra falyashum. Oleh karena itu barang siapa yang dia hadir di negerinya di bulan tersebut, hendaknya dia berpuasa. Jadi puasa Allah perintahkan kepada kaum mukminin dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang telah mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk bagi manusia. Maka puasa adalah salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla. Karena orang mukmin kalau diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mereka bersyukur. Dan salah satu bentuk mensyukuri nikmat Allah adalah dengan al-amal soleh, amal yang soleh. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, hendaklah orang-orang mukminin bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Tidak ada yang sedih dengan datangnya bulan Ramadan kecuali orang munafik. Maka barang siapa yang ada dalam dirinya rasa tidak senang, rasa agak benci, ya, atau kebencian na'udzubillah min dzalik tentang kedatangan bulan Ramadan, hendaknya dia introspeksi dirinya, periksa hatinya, berarti ada kerusakan pada hatinya. Karena bulan ini bulan dicintai oleh kaum mukminin, mereka rindu dengan kedatangan bulan Ramadan, tamu agung Allah Subhanahu wa taala, yang pada datang saat datangnya bulan ini Allah memuliakan bulan tersebut dan memuliakan kaum mukminin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan yang lainnya, idza jaa ramadan, apabila datang bulan Ramadan, dalam satu riwayat idza dakhala ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, dalam satu riwayat idza kana ramadan, apabila berada di bulan Ramadan, futtihat abwabul jannah, maka pintu-pintu surga dibukakan oleh Allah azza wajalla. Pintu surga dibuka. Pintu surga yang 8 dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ughliqat wa ghulliqat abwabun nar, dan ditutup, dikunci pintu-pintu neraka. Wa suffidat asy-syayatin, dan para syaitan diikat, dibelenggu. Dalam satu riwayat wasulsilatis syayatin, dan dirantailah para syaitan itu. Nah, hadis ini adalah merupakan kemuliaan, pemberitahuan dari Nabi SAW tentang kemuliaan bulan Ramadan. Allah menyambut bulan ini dan membuka pintu-pintu surga. Para malaikat menyambut bulan Ramadan dengan sabda Nabi SAW, faqala munadin, dan satu riwayat faqafa nada malakun, maka panggil seorang malaikat menyeru, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang menghendaki kebaikan, ayo kemarilah. Wa ya baghiyash syarri aqsir, dan wahai orang yang menghendaki keburukan, tahanlah dirimu. Maka bulan Ramadan tidak hanya disambut, dan Allah tidak hanya memerintahkan untuk disambut oleh kaum mukminin, tetapi Allah menyambut bulan Ramadan. Para malaikat juga demikian menyambut bulan Ramadan. Maka sudah seyogianya kaum mukminin lebih dari itu dalam menyambut, karena Allah mewajibkan berpuasa bukan kepada diri Allah. Allah tidak berpuasa. Allah tidak mewajibkan para malaikat berpuasa karena mereka ghairu mukallaf, bukan mukallafin yang puasa. Tapi yang Allah wajibkan, yang Allah bebankan berpuasa di bulan Ramadan adalah orang-orang yang beriman. Yang beriman pada Al-Quran dan beriman pada Nabi SAW. Ya. Bahkan mereka yang seyogianya melipat gandakan kesyukuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang demikian besarnya. Maka sekali lagi kaum muslimin rahimakumullah, jangan sampai ada kebencian walaupun setitik debu dalam diri seorang dengan datangnya bulan Ramadan. Kalau ada harus dilawan, itu syaitan yang datang. Sudah datang bulan, kamu tidak makan, kamu tidak minum, dibisiki manusia ini. Ya. Orang beriman, nah, orang mukmin harus gembira dengan datangnya bulan yang mulia ini. Kegembiraan karena dia akan diterpa, yakni akan dibina, yaitu ruhnya. Kalau selama 11 bulan seorang memperhatikan makannya, minumnya, gizinya, olahraganya dan seterusnya, tapi lalai dari pembinaan hati, pembinaan jiwa, maka Allah sempatkan mereka 1 tahun dari 12 bulan itu, 1 bulan untuk mereka memperbaiki diri mereka, untuk mereka introspeksi hati-hati mereka, agar hati ini bersihkan dari ketamakan, dari rakus, ya, dari ketidaksabaran dengan ini semuanya. Maka itu Allah SWT memerintahkan mereka berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum syumana, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaquna, agar kalian bertakwa. Dan ini salah satu rahmat Allah SWT ketika Allah Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Allah memberikan mereka keringanan. Apa keringanannya? Bahwa ibadah puasa ini sudah pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Janganlah kalian mengira, wahai kaum mukminin, wahai umat Muhammad, bahwa baru kalian yang diperintahkan berpuasa. Tidak, tapi sudah pada yang sebelumnya. Dengan demikian, tadi beban yang menjadi berat, beban yang tadinya berat, oh menjadi ringan. Karena apa? Umat terdahulu sudah pernah diwajibkan berpuasa. Ini salah satu bentuk bagaimana Allah meringankan beban yang berat itu. Karena seorang meninggalkan kebiasaan tidak gampang. Biasanya pagi makan, siang makan, malam makan, dan seterusnya. Pagi minum kopi sebelum yang lainnya, ya, dan seterusnya. Ini sekarang dilarang. Suatu hal yang terbiasa selama 11 bulan, stop. kebiasaan itu berhenti selama sebulan. Ini suatu beban yang berat, tak gampang. Maka Allah memberikan pertama berita gembira pada mereka bahwa beban puasa yang Allah perintahkan kepada kalian ini sudah pernah diperintahkan kepada umat-umat sebelumnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Apa tujuannya sih? Tujuannya sama. Puasa diwajibkan kepada umat sebelum kalian dan juga kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Maka puasa ini sudah teruji bahwa dia adalah salah satu sebab seorang hamba bertakwa pada Allah Ta'ala dengan berpuasa. Karena sudah teruji pada umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu kalian tidak perlu terkejut. Kalian tidak perlu sedih. Jadi demikian metode Allah dalam meringankan satu beban yang berat. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, kalau dahulu umat-umat terdahulu yang dibebankan puasa oleh Allah Ta'ala pada mereka itu tidak ada makan sahur. Kalian diberi keringanan lagi, boleh makan sahur. Maka keringanan demi keringanan dari Allah dan Rasulnya. Karena memang agama ini agama yang memberikan kemudahan, agama yang mudah, tapi tidak dimudah-mudahkan. Maka salah satu pembeda antara puasanya orang mukminin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan puasa umat-umat terdahulu adalah adanya makan sahur. Adanya makan sahur. Itu perbedaannya, pembedanya. Itu perbedaannya. Berarti keringanan yang Allah berikan pada kaum mukminin. Kalau dahulu mereka tidak makan sahur, dan itu cukup berat orang tidak makan sahur, ya, untuk berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW tidak hanya menyebutkan tentang makan sahur, merupakan pembeda antara puasa orang dahulu dan kaum mukminin, tetapi beliau mensunnahkan, menganjurkan makan sahur itu di akhir malam, bukan di awal malam, untuk menambah kekuatan kaum mukminin dalam berpuasa. Dan ini diucapkan oleh Nabi SAW di tengah-tengah sahabat beliau dahulu yang hidup di padang pasir yang panas terik demikian panasnya, ya, kadang-kadang waktu siangnya panjang, tapi mereka jalan. Mereka jalan karena apa? Iman pada Allah Ta'ala. Mayyit ikhwani fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ibadah puasa di antara hikmah yang pertama adalah untuk menjadikan manusia itu bertakwa. Ya, bertakwa. Maka kita di dalam bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'anul Karim, maka dianjurkan membaca Al-Qur'an. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala dengan membaca pedomannya, pedoman hidup kalian, yaitu Al-Quran. Seorang kalau beli mobil, ulang-ulang baca tentang aturan-aturan pemakaian mobilnya, cara membersihkannya, bensin yang dipakai atau solar atau mungkin yang lain, itu diperhatikan betul, dipelajari satu persatu. Karena itu pedoman untuk materi yang dia beli ini, yang namanya mobil. Bagaimana ganti olinya, setiap berapa kali dia harus bawa ke bengkel. Luar biasa, baca pedoman mobil, Quran dah. Padahal ini pedoman hidup yang menyelamatkan manusia dengan pedoman ini. Ya, jarang dibaca, jarang dipahami. Ya, ini menunjukkan bahwa kita tuh lalai ketika kita tidak mendalami Al-Quran Al-Karim. Padahal ini pedoman hidup. Maka ya Allah memberikan kesempatan 1 tahun sekali. Itu minimal. Dulu para sahabat baca Al-Quran ada yang 3 hari 1 kali khatam. Riwayat sahih dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu beliau itu solat witir satu rakaat dan satu Al-Quranul Karim. Uthman bin Affan radhiyallahu an. Ustaz, masuk akal enggak? Ini bukan masalah masuk akal apa enggak. Kalau masuk akal, akal Anda yang ruwet. Kalau akal orang beriman bisa saja. Ada kemauan atau tidak. Jangan kita bandingkan diri kita dengan Uthman bin Affan. Ya. Sahabat yang para malaikat malu kepada beliau radhiyallahu an, yang menginfakkan hartanya 300 ekor unta atau 1000 ekor unta pada perang Tabuk dan seterusnya, dari kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh beliau, yang menikahi dua putri Rasulullah SAW. Maka jangan dibandingkan kita dengan Uthman bin Affan. Kita baca satu halaman sudah ngantuk, berat matanya. Setan langsung duduk di atas pelopak matanya. Ngangkatnya sulit. Kalau nonton televisi, masya Allah, melek. Siap kopi. Ya. Dari satu channel ke channel yang lain, duduk soal gembiranya, masya Allah. Bangga. Ini realita dari umat ini. Atau sebagian, ya tidak semua, sebagian. Beli TV, masya Allah, besar. Kayak layar film. Sinema, bangga, ini baru, ini terbaru, sekian kali sekian, ini, bisa 100 sekian channel, subhanallah. Al-Quran tidak pernah baca, channel televisi apa? Ini realita. Ma'adzat ikhwani fila rahimakumullah, datangnya bulan Ramadan adalah untuk kita kembali, introspeksi diri kita. Sejauh mana kita ini terhadap Allah dalam beribadah kepadanya, dalam membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, yaitu dengan datangnya bulan yang mulia ini. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian bulan yang mulia ini yang Allah menyambutnya dan membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka, serta mengikat dan membelenggu para syaitan. Ini menunjukkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kaum mukminin di bulan Ramadan, wahai kaum mukminin, wahai orang-orang beriman, sekarang ini pintu-pintu surga terbuka semuanya. Silahkan Anda masuk dari pintu manapun Anda ingin. Pintu surga ada 8. Amal-amal kebaikan sangat banyak. Kalau bisa seorang masuk dari setiap pintu surga, masuklah dari pintu itu. Ada pintu saum, itu babur rayyan, khusus bagi orang-orang berpuasa. Ada babu sodakoh, pintu sedekah, orang-orang banyak bersedekah. Ada pintu zakat, ada pintu jihad, dan seterusnya. Dari amal-amal kebaikan. Maka ini ada kesempatan yang baik untuk memperbanyak amal-amal kebaikan. Seorang tidak mampu umrah di bulan Ramadan, padahal bulan Ramadan, umrah di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, ta'dilu hajjatan ma'i, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Seorang melakukan umrah di bulan Ramadan sama dengan dia melakukan ibadah haji bersama. Tapi dia tidak mampu. Jangankan umrah, makan tidak cukup, biaya hidup istri anak tidak cukup. Tapi apa bisa umrah? Bisa. Ya, meraih pahala umrah itu bisa. Datang ke masjid, sholat berjamaah subuh. Setelah sholat duduk, zikir, ngaji sampai matahari terbit. Tunggu meninggi sampai satu penggalan. Sholat 2 rakaat sama dengan umrah, umrah, umrah, kata Nabi SAW. Padahal tidak punya duit loh ini. Jadi apa bisa orang miskin umrah setiap hari dalam Islam ini? Bisa. Yaitu tadi amal itu tidak berat. Tentu ini bagi yang tidak mampu. Sekarang kalau orang pergi ke sana, itu tentu lebih dari orang yang melakukan demikian. Hanya saja ada amalan-amalan yang sebetulnya bisa diraih dengan gampang dan mudah. Anda mau dibangun di surga, istana di surga oleh Allah Ta'ala, gampang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man qara'a surat al-ikhlas asra marratin hatta yakhtimaha banallahu lahu baitan bil jannah. Barang siapa membaca surat al-ikhlas kul huwallahu ahad, ya, 10 kali Allah bangun baginya rumah di surga, yaitu istana di surga. Ya. Apa sih beratnya baca kul huwallah 10 kali? Kalau ngobrol berjam-jam kok bisa? Baca kul huwallah 10 kali berat. Jadi demikian rahmat Allah pada umat ini. Kepada umat ini. Allah menjadikan tadi kul huwallah itu di Ramadan dan di luar Ramadan. Ya. Di Ramadan dan di luar Ramadan. Demikian pula sholat syuruk atau datang sholat berjamaah di masjid. Subuh, duduk sampai terbit matahari, kemudian setelah kurang lebih setelah 15 menit atau 20 menit matahari terbit, sholat dua rakaat. Ini juga bisa dilakukan di Ramadan ataupun di luar Ramadan. Tidak dikatakan harus di Ramadan. Kemudian Allah jadikan di bulan ini, bulan Ramadan, amalan yang bisa menyaingi dengan ibadah selama 80 tahun. Padahal umur seseorang ada sampai 80 tahun. Imam Nawawi meninggal usia 45 tahun. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Tapi seorang bisa dikasih kesempatan oleh Allah Ta'ala. Ya, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kami turunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar, malam yang mulia. Tahukah kalian apa malam yang mulia itu? Malam yang mulia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan kurang lebih 80 tahun. Itu satu Ramadan. Satu malam. Di malam 10 malam terakhir. Maka dianjurkan seorang bangun untuk mencari hati beribadah di malam itu. Dia hidupkan malam tersebut untuk mendapatkan fadilah demikian besarnya. Nah, amalan-amalan ini adalah rahmat dari Allah SWT. Allah menjadikan umur umat ini antara 60 sampai 70. Kata Nabi SAW. Yang melewatinya hanya sedikit. Yang lewat dari 70. Kebanyakan antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu hanya sedikit. Sedangkan umat-umat terdahulu, Allah panjangkan umur mereka sampai ratusan tahun. Tetapi Allah jadikan ibadah di umat ini yang bisa melampaui umur mereka yang panjang. Contohnya ibadah di malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan malam itu jalan-jalan, nanti ketemu ada orang pakaian putih, itu tahayul semua itu. Dongeng orang awam itu. Malam Al-Qadar duduk beribadah di rumah atau di masjid. Ngaji, sholat, baca Quran, doa, minta kepada Allah Ta'ala. Itu malam Al-Qadar. Kapan sih malam Al-Qadar? Malam Al-Qadar, yaitu pada malam-malam ganjil, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. 21, 23, 25, 27, 29. Antara itu. Maka upayakan untuk bangun pada malam-malam tersebut. Upayakan bangun pada minimal malam-malam itu. Malam-malam ganjil. Untuk mendapatkan malam Al-Qadar itu. Berdoa, minta pada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Maha Pemberi. Jangan minta pada manusia. Ya. Jangan takut dengan rezeki. Selama seorang takut dengan rezeki, maka dia tidak akan tenang dan tidak akan nyaman hidupnya. Karena mikir itu rezekinya. Padahal Allah sudah tentukan rezeki. Maka jangan pernah seorang khawatir dengan rezekinya. Anda tidak akan mati kecuali semua rezeki Anda sudah terpenuhi. Baru dicabut nyawanya. Selama belum terpenuhi rezekinya, tidak akan mati di dunia ini. Kalau sudah habis makanan terakhir atau minuman terakhir, ini rezeki terakhir, baru dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama belum habis rezekinya, masih tetap hidup. Hatta sakit koma 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, kalau masih ada 2 sendok air belum masuk di perutnya, nanti sadar sebelum mati. Sadar sebelum mati, kaget, aku haus, minta air 2 sendok. Dikasih minum 2 sendok, mati. Ya itu rezekinya belum habis, masih 2 sendok air. Maka jangan takut dengan rezeki. Takut dengan anak nanti gimana, mereka gimana. Jangan usah khawatir, didik mereka dengan agama. Didik mereka dengan akidah yang benar. Didik mereka jadi orang yang jujur, jadi orang yang bertakwa. Selebihnya, tawakal ala Allah. Serahkan pada Allah SWT. Allah yang maha hidup. Kita mati, ada Allah yang melihat anak-anak kita. Anak-anak kita mati, ada Allah yang melihat cucu-cucu kita. Makanya doa Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Minta, mending kita doa pada Allah Ta'ala. Maka jangan terlalu khawatir dengan rezeki. Allah telah menetapkan masing-masing orang dari rezekinya. Itu bukan urusan kita. Kita diperintahkan bekerja, kita diperintahkan berusaha, silahkan. Tapi sampai memikirkan, sampai sakit, sampai darah tinggi, sampai stroke, enggak, tidak. Allah yang mengatur. Tugas kita mendidik mereka, membina mereka dengan baik. Selebihnya pasrah kepada Allah Azza wa Jalla. Ini kesempatan yang terbaik, yaitu di bulan yang mulia, untuk kita benar-benar manfaatkan, yaitu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala berfirman, di antara hikmah Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka bagian dari takwa adalah seorang menghindar, menjauhkan dirinya dari azab Allah dengan melaksanakan ketaatan pada Allah. Jadi kalau seorang ingin terhindar dari azab Allah, ya taat pada Allah. Itu jalurnya. Kalau seorang ingin untuk dijauhkan dari murka Allah, maka kejarlah keridhaan Allah. Apa yang Allah ridho, amalkan, lakukan, agar kita terhindar dari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Makanya para ulama mengatakan bahwa at-taqwa wa min at-taqwa an tattaqiya adzab Allah bi ta'atihi. Di antara makna dari takwa itu, anda menjauhkan diri anda dari azab Allah dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah. Wa anta taqiya sakhatahu biridwanihi, dan kamu menjauhkan diri kamu dari murka Allah dengan mengejar keridhaan Allah. Apa yang Allah ridhoi, lakukan. Apa yang Allah murka, tinggalkan. Tinggalkan. Wa anta taqiya al-kufra bil iman, agar kalian mendapatkan ketakwaan, maka jauhilah perbuatan kufur dan kalian beriman kepada Allah Ta'ala. Wa anta taqiya syirka bitauhid, bagian dari takwa adalah seorang menjauhkan perbuatan-perbuatan syirik dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid dalam rububiyah Allah, tauhid dalam uluhiyah Allah, tauhid dalam asma wa sifat, nama-nama Allah. Yani seorang beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta ini. Bukan kita yang ngatur. Tidak ada yang mengatur alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ciptakan malaikat-malaikat untuk memerintahkan mereka, memberikan beban kepada mereka untuk melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada yang mengatur. Rezeki kita Allah yang ngatur, Allah yang memberikan. Bukan fulan, tidak, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang bertakwa, orang yang bertawakal pada Allah Ta'ala, Allah akan mencukupinya. Wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal pada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Permasalahannya kita ini bergantung pada manusia. Bergantung pada ekonomi, bergantung pada pasar. Mikir, pasar tidak laku, mikir. Alhamdulillah. Laku, alhamdulillah, memang belum rezekinya. Rezeki yang belum laku, insyaallah laku. Jangan menjadikan beban. Ya. Karena apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, bahwa seorang tidak beriman kepada takdir, la yu'minu abdul bil qadari hatta ya'lama, tidak beriman seorang hamba kepada takdir sehingga dia yakin betul bahwa ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibahu. Sehingga dia yakin betul bahwa apa yang akan menimpanya tidak mungkin meleset darinya, dan apa yang akan meleset darinya tidak mungkin akan menimpanya. Tidak mungkin menimpanya. Seorang yang Allah tentukan rezekinya, tidak mungkin rezeki itu lari pada orang lain. Pasti akan mengenainya. Tapi kalau dia tidak dapat, berarti memang bukan dia, bukan miliknya. Bukan miliknya. Jadi beriman pada rububiyah Allah, mentauhidkan Allah. Jangan bergantung pada manusia, siapapun orangnya. Bergantunglah pada Allah SWT. Zat yang maha kaya, zat yang maha hidup, zat yang berdiri sendiri, yang mengatur seluruh alam semesta ini. Makhluk-makhluknya semua bergantung pada Allah. Kemudian beriman pada uluhiyah Allah, bahwa hanya dia yang disembah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Semua tidak berhak disembah. Siapapun yang disembah di muka bumi ini, semua itu batil. Yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla. Itu adalah tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, bahwa dia zat yang patut disembah. Adapun disembah selain Allah, tidak patut disembah. Entah itu api, atau sapi, atau pohon, atau batu, atau yang lainnya. Dari siapa saja yang disembah, atau malaikat, atau para nabi yang disembah selain Allah, semuanya batil. Yang benar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Luqman ayat yang ke-30. Dzalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min duni al-batil. Yang demikian itu karena Allah dialah yang hak, sedangkan yang disembah selain Allah adalah batil. Itu orang mukmin. Beriman pada Allah. Kita kena musibah, ini sudah ketentuan Allah. Introspeksi diri, mengapa musibah menimpa saya? Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma min musibatin ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Musibah apa yang menimpa kalian itu karena perbuatan kalian. Maka seorang kena musibah, introspeksi dirinya. Introspeksi dirinya. Karena musibah itu tidak mesti orang kena musibah itu harus berarti dia ini orang banyak dosanya, ini kualat, dan tidak. Kadang-kadang Allah menimpakan musibah pada seorang itu karena Allah ingin menguji orang itu. Allah ingin menguji orang itu, menguji kesabarannya, menguji ketaatannya, menguji ketakwaannya kepada Allah Ta'ala. Tapi kalau seorang melihat dirinya memang dia banyak berbuat dosa, banyak berbuat kesalahan, ketika musibah menimpa dirinya, dia harus introspeksi diri. Harus segera bertobat. Harus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah dari musibah. Untuk mengobati penyakitnya hamba itu ya, musibah. Itu metode Allah dalam memperbaiki seorang hamba dengan menimpakan musibah padanya untuk dia kembali pada Allah. Untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk Allah mengangkat derajatnya. Seorang terkena musibah itu, kalau dia menerima, dia sabar, dia tabah, dia kembalikan kepada Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah menghapus dosanya karena musibah-musibah tersebut. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita menyambut bulan yang mulia ini dengan hati yang gembira dan dada yang lapang. Ya. Jangan sempit. Ini saat seorang untuk kembali pada Allah. Sebetulnya sih kembali pada Allah setiap saat. Tapi ada saat-saat tertentu yang memang dia itu lebih dibandingkan dengan yang lainnya. dan yang lainnya. Di antaranya adalah bulan Ramadan. Ini ada musim-musim. Dan itu hikmah Allah Ta'ala. Allah menjadikan beberapa masa, beberapa waktu untuk ya yang lebih daripada yang lainnya. Sebagaimana Allah memilih beberapa tempat lebih mulia dari tempat-tempat yang lainnya. Seperti Mekah dan Madinah, Masjid Al-Haram dan Masjid Nabawi. Ya tentu statusnya tidak sama dengan yang lainnya. Allah memilih. Dia menciptakan dan dia memilih. Demikian pula bulan Ramadan, Allah memilihnya untuk diturunkannya kitab ini, Al-Quranul Karim. Kemudian jadikan bulan musim untuk kaum mu'minin memanen ganjaran dan pahala yang amat besar apabila mereka ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita ini ikhlas. Yang kedua, selalu mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah uswah hasanah, contoh teladan bagi kaum mukminin. Tidak ada yang lebih dari Rasulullah Sallam. Maka dari itu, jadikanlah beliau sebagai panutan kita, sebagai contoh teladan kita. Dan semua amal-amal kita, perbuatan kita, ibadah kita, beliau adalah contoh teladan bagi kaum mukminin. Ikhwani fillah kaum muslimin rahimakumullah, demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan saya menutup kajian sebelum Ramadan pada malam hari ini. Jadi minggu depan tidak ada kajian dan seterusnya, karena banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas yang harus kami siapkan dengan datangnya bulan Ramadan. Dan untuk kita lebih tenang, masing-masing lebih menyiapkan diri. Ini yang dapat disampaikan. Aku qouli hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.